Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan tentang kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Terakhir kita baca tentang beberapa faedah dari penggalan kisah yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, yang terkait dengan bagaimana Ka'ab ibn Malik diuji datangnya risalah surat dari Raja Bosan memberikan tawaran kepadanya untuk bergabung bersamanya. Tentu Raja Bosan seorang yang kafir menawarkan kepada Ka'ab ibn Malik kedudukan dan harta dunia. Isi dalam surat tersebut mengatakan, innaka lasta bijahawan wala mabija wala mabi'ah, engkau tidaklah berada di negeri kerendahan, tidak pula tersia-siakan. Yang artinya di situ tidak pantas bagimu berada di tempat tersebut di mana kamu diterampakkan dan direndahkan. Engkau memiliki keutamaan. Marilah kemari, ilhadina mumasih, bergabunglah dengan kami. Kami akan memberikan kepadamu apa yang menjadi kedudukanmu. Kami akan memberikan kepadamu harta dan juga sebagian daripada kekuasaan kami kepadamu. Hal tersebut ditanggapi oleh Ka'ab ibn Malik sebagai ujian dari Allah SWT, karena memang beliau pada hakikatnya adalah seorang yang kokoh imannya, kuat teguh pendiriannya. Beliau menyatakan hadihi min al-bala, ini pun juga bagian daripada ujian. Dan surat tersebut tidak kemudian disimpan ataupun disapu ataupun disembunyikan di tempat tertentu. Tidak, seketika itu dia mencari tempat untuk bisa menghancurkan daripada surat tersebut. Dia menuju ke satu tanur, satu tungku api yang kemudian dilempar ke dalamnya. Tujuannya adalah ya supaya tidak tersisa sedikit pun keraguan dalam dirinya. Jangan sampai kemudian syaitan datang kepadanya dan merayu dirinya untuk kemudian membuka kembali surat tersebut, memberikan berbagai macam wasawis dan menggoncangkan serta menggoyahkan pendirinya sudah kokoh. Dan ini nanti akan ada kali yang disebutkan oleh syaitan. Demikian terakhir daripada apa yang kita baca, dan kemudian ada beberapa kaidah yang juga telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita baca berikutnya. Wahid fawaidihi, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara kaidahnya pula, annahu yajibu at-taharruz min ashabi syarr wa ahli su', wajib untuk kita waspada dan berhati-hati dari orang-orang jahat, dari teman-teman yang tidak baik. Kenapa? Mereka yang tahizuna qata'atul insan wal qurs fi dha'atihi wa malati, akan senantiasa mencari kesempatan kelengahan dan kelemahan seseorang, mencari waktu yang tepat untuk kemudian membinasakannya, melantarkan dan membinasakannya. Seseorang apabila berteman dan dekat dengan orang lain yang memiliki kerusakan, hampir-hampir seseorang tersebut tidak akan bisa lepas dari kerusakan temannya. Karena Rasulullah menyatakan al-mar'u 'ala dini khalili, seseorang itu berada pada agama temannya. Fayantur ahadukum man yukhalil, sehingga sepantasnya seseorang memandang dan melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Abu Thalib di saat menjelang kematiannya, karena dia adalah tokoh Quraisy, tentunya orang-orang dekatnya itu juga para tokoh, tokoh-tokoh Quraisy. Di sana ada Abu Jahal, di antara tokoh-tokoh tersebut yang begitu sangat gigih berusaha untuk mempertahankan Abu Thalib di dalam agamanya. Di saat Rasulullah SAW datang kepada pamannya tersebut yang hampir seluruh daripada waktu dan usianya diberikan untuk membela Rasulullah SAW semenjak Rasul kecil di bawah asuhannya, pembelaan yang luar biasa kepada Rasul. Akan tetapi apa yang terjadi di akhir hidupan daripada paman beliau ini, Abu Thalib, di saat sakit yang membawa kepada wafatnya beliau, datang Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang menawarkan Islam. Ya Ami, qul la ilaha illallah kalimatan uhadulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kata yang dengan itu aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah peran daripada ashabus su, zumala'us su, teman-teman yang jahat, yang jelek, yang busuk, menghalangi keimanan, menghalangi hidayah pada sang paman. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, atardhu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apa kamu benci terhadap agama bapakmu Abdul Muttalib? Terus seperti itu. Setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebarkan padanya, menawarkan padanya keimanan, keislaman, satu kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal selalu mengulang-ulang kalimat itu, hingga kemudian sampai meninggalnya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam pintu gerbang Islam. Walaupun hati mengimani, tetapi kalau lisannya tidak mau mengucapkan, dia belum bisa masuk ke dalam pintu gerbang Islam. Tidak mau bersaing, meninggal di atas kesedihan. Itu keadaan terakhir daripada Abu Thalib. Jadi pertemanan itu akan membawa kepada imma kebaikan kalau itu adalah teman-teman yang baik, wa imma keburukan. Allah menyatakan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para teman pada hari itu, bahkan akhila itu artinya teman yang sangat dekat, jamak dari kata khalil. Ba'duhum li ba'din adu, satu dengan yang lain menjadi musuh di akhirat. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga sepatut bagi kita untuk memperhatikan pertemanan kita, siapa orang-orang yang dekat dengan kita, sehingga kita dikumpulkan bersama dengan mereka. Beliau menyatakan, fa'inna hadzal malik intahazal kursah tika'ah yadu'uhu ila dolal la'allahu yarji'i an dini ila dini hadzal malik bisadabi halika'ah. Raja ini yang raja besar, dia menunggu waktu yang tepat, memanfaatkan kesempatan ya pada Ka'ab. Bisa Ka'ab bin Malik berada dalam ujian, ya ja'uhu ilam dolar, mengajaknya kepada kesesatan supaya Ka'ab bin Malik mau murtad ya, dan kembali kepada agama nenek moyang, atau kembali kepada agama Raja Ghassan tersebut. Karena melihat kondisi Ka'ab yang diperlakukan sedemikian rupa oleh kaum muslimin, dan ini merupakan ujian dari Allah SWT, perintah dari Allah SWT. Jadi diambil daripada hal tersebut adalah hendaknya seorang waspada dan hati-hati terhadap keadaan-keadaan yang akan membawa kepada petaka, kerugian, fitnah, ujian pada agamanya. Seorang mungkin hanya baru diuji dengan ujian yang sedikit dari perkara-perkara dunia, sangat ringan. Mereka ya, atau dia tidak sanggup untuk menghadapi ujian yang sedikit tersebut. Datang sedikit tawaran daripada dunia, langsung dia tanggalkan agamanya. Alhamdulillah. Dan musuh-musuh Islam mengetahui kelemahan daripada kaum muslimin. Yang paling lemah adalah di saat diuji dengan harta, diuji dengan kemewahan, diuji dengan kesenangan, sehingga mereka, para orientalis, usaha mereka memurtadkan daripada kaum muslimin dari jalan ini. Tentunya ke tempat-tempat kaum muslimin yang lemah iman, yang sangat jauh terjamah oleh dakwah Islam di berbagai macam pelosok-pelosok negeri. Mereka datang ke sana menawarkan dunia, sedikit daripada dunia, sembako, beras, supermi dunia, dan berhasil di banyak tempat. Banyak orang muslim yang kemudian mereka menjadi korban daripada kristenisasi. Ini bagian daripada apa yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Melihat kesempatan, langsung mereka bergerak cepat. Siapa tahu jaring-jaring yang mereka sebar tersebut akan mendapatkan sasaran. Allah berusaha. Dan itu tentunya tanggung jawab kita ulama, berdakwah ya kepada masyarakat kaum muslimin secara luas. Kalau kita memiliki kemampuan, sungguh kita sangat-sangat sedikit sekali tenaga daripada Jawa berdoa ahli sunnah, sangat sedikit sekali, sangat-sangat tidak memadai. Banyak sekali tempat-tempat yang belum terjamah oleh Jawa. Ini yang butuh kemudian betul-betul dipikirkan bersama. Ada banyak yang merasa punya kepedulian, akan tetapi mereka berada di bawah kungkungan-kungkungan dari organisasi mengajak kepada organisasi tertentu, tidak murni karena Allah SWT. Sedangkan dakwah ahli sunnah, dakwah kepada Islam tak apa, nisbat kepada salaf, salafiyah, dakwah salafiyah kepada generasi umat yang terbaik, kepada rasul dan para sahabat, apa ada organisasi ini? organisasi salafiyah lain. Nah, kita mengajar kepada Islam secara menyeluruh, bukan Islam ke arah A atau arah B atau ke pihak A atau pihak B, tidak. Islam secara tam. Mengajar kepada Al-Quran dan Sunnah difahami salafi ummah. Sehingga dengan itu kaum muslimin akan bersatu. Kemudian faedah yang kedua, wa min fawaidihi quwwatu Ka'ab ibn Malik fi dinillah wa annahu minal mu'minin al-khulas. Dan di antara faedah-faedahnya adalah kuatnya Ka'ab ibn Malik dalam agama Allah, artinya di sini kekokohan beliau, pendirian beliau di dalam agama. Dan bahwasanya beliau termasuk daripada al-mu'minun al-khulas, mukmin yang betul-betul murni, yang betul-betul ikhlas. Walaysa mimman qala Allah fihim, tidak termasuk daripada orang-orang yang Allah nyatakan tentang mereka ini, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya billah ja'a fitnatan nasi ka'ada billah. Surat Al-Ahqaf. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tetapi sedikit saja mereka diuji di jalan Allah tersebut, mereka jadikan ujian dari manusia tersebut seolah-olah itu merupakan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa dia mendapatkan hidayah, dia akan diuji. Sebagaimana Islam awal dahulu ya, setiap kali masuk dalam Islam ujiannya sangat berat pada waktu itu. Sedangkan kita ini ujian-ujian yang kita hadapi begitu sangat ringan dibandingkan ujian-ujian lain. Di saat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan secercah cahaya kepada seseorang, cahaya tersebut apakah dia mau ikuti atau tidak, ini ujian. Dia sebetulnya sudah berada di jalur yang benar, dia seorang muslim, tetapi dia masih gelap jalan tersebut. Kenapa dia tidak berjalan? Datang padanya sinar cahaya, ya, menerangi jalan tersebut, jadi dia sudah berada di atasnya. Dia melihat jalan itu, tetapi jalan tersebut banyak sekali aral rintangnya. Apakah dia siap untuk menjalaninya? Tetapi di situ cahayanya terang sehingga walaupun aral rintang itu dia akan bisa lalui sebetulnya. Ya, itu ada duri, ada logam, dia bisa loncat, dia bisa menyingkir, dan dia akan selamat. Tetapi dia lebih memilih kegelapan. Dia kesamping cahaya tersebut. Dia merasa aman dan nyaman dalam kegelapan. Karena dia tidak melihat duri-duri tadi, lubang-lubang tadi, merasa nyaman dia. Tetapi itu adalah kebinasaan jika dia tahu. Dia akan terjebak, ya, bahkan dia terusuk dengan berbagai macam duri-duri yang akan membinasakan. Bahkan bisa menjerumuskan ke dalam jurang yang sangat dalam. Terkadang seseorang tidak sabar dia melihat daripada arah rintang di hadapannya tersebut. Dia tidak sabar dan dia lebih memilih untuk berpaling. Ujian-ujian dia tersebut seolah-olah itu ada dari Allah ini gara-gara saya belajar akhir, gara-gara saya mempelajari dari mulai ilmu ini. Saya tahu soal ini, jadi tidak boleh ini, tidak boleh itu. Takut dengan pandangan dan gambaran-gambaran dia sendiri. Allahu musta'an. Minan nas man yaqul amanna billah. Di antara manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah, walakin imanuhu dha'if. Tetapi imannya begitu sangat lemah. Idza udiya fillah irtadda. Diberi sedikit ujian di jalan Allah, murtad dia, keluar dia dari agama. Waliyadzubillah wa fasaqa, atau melakukan kefasikan. Diberi ujian sedikit, jatuh ke dalam perbuatan fasik. wa taraka ta'ah, dan meninggalkan ketaatan. Menjadi orang-orang yang fasik, melakukan kefasikan-kefasikan disebabkan karena adanya sedikit gangguan, tidak sanggup dengan ujian. Kami bin Malik udhiya billah idha'an ayyama idha'. Kami bin Malik di sini lihat bagaimana kalau kita memperhatikan dari kisah pertama, dari semenjak pertemuan kita pertama sampai detik ini masih ya berlanjut tentang kisah beliau Kaab bin Malik. Ujian yang begitu sangat luar biasa. Ayyama idha'nya ujian yang sulit untuk digambarkan. Walakinnahu sabar wahtasab wahtabar al-faraj. Akan tetapi beliau bersabar dan berharap pahala dan menunggu datangnya jalan keluar dari Allah. Fakarajallahu lahu tafrijan lam yakun ya'adin khairihi wa sahibaihi. Maka Allah SWT berikan kepada Ka'ab bin Malik jalan keluar, datangkan jalan keluar yang jalan keluar yang sama sekali tidak ada. Mendapatkan jalan keluar seperti yang didapatkan oleh Ka'ab bin Malik dan dua temannya, dua orang yang lainnya. Apa jalan keluar yang Allah berikan? Anzalallahu fihim fana'an 'alaihim ayat tutlah ila yaumil qiyamah. Allah turunkan pada ketiganya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat dan beberapa ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Setiap muslim akan membacanya, dan setiap membaca akan ingat terhadap kisahnya, bagaimana Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya yang lolos dan lulus dalam ujian keimanan yang sangat berat. Nahnu naqra'u qissatahum fil Qur'an fi salatina, kita membaca kisah mereka di dalam Al-Qur'an, dalam salat-salat kita, dalam surat At-Taubah. Hada fadlun 'azim, ini merupakan karunia yang tiada tara. Dan demikianlah kesudahan dari orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik tidak akan didapatkannya. Kejujuran. Karena yang Rasulullah SAW mengingatkan kita, alaikum bisidati fa'inna sidata yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian untuk senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan-kebajikan, dan kebajikan-kebajikan itu akan membawa kepada surga. Wa innal abda wa innal rajul la yasduhu wa yatakhar sidat hatta yukta minallah misidikon. Dan seseorang benar-benar dia berlaku jujur dan terus-menerus menjaga kejujurannya hingga dia tercatat di syarat bagi sidikon, seorang yang sidik. Tidak pernah keluar dari lisannya ucapan dusta, baik dusta secara nyata ataupun dalam arti dia mengada-ada. Jadi secara nyata dia dihadapkan pada satu kondisi. Seandainya dia berdusta, maka dia akan mengalami satu ujian berat. Tetapi dia mungkin seandainya dia jujur, maka dia akan mengalami ujian berat. Tetapi dia memilih jujur, walaupun dia harus menjalani ujian tersebut berat. Nyata saja. Atau kalimat-kalimat keluar dari lisannya, perkara-perkara yang memang tidak benar. Itu pun juga perkara yang tidak diizinkan oleh syariat pada tingkat ini. Seseorang berbicara hanya karena ingin membuat orang lain ketawa, ya, kemudian dia mengucap kalimat dusta, ini tidak boleh dalam syariat. Walaupun mungkin bukan karena dalam rangka dia menghindari sesuatu, tidak, memang dia sekedar ingin membuat orang ketawa. Wailul lilladzi yuhaddits fa yakdzib liyudhika bihi qaum wailul lahu thumma wailul lahu ya rasul. Sungguh celaka orang yang berbicara kemudian dia dusta untuk membuat orang ketawa. Celaka dia kemudian celaka di Bahkan tiga kali oleh Rasulullah SAW terlatar. Yang pertama sudah dikatakan wail, kemudian setelahnya dua yang terakhir. Bisa jadi itu kecelakaan di dunia, kecelakaan di alam barzakh, dan kecelakaan nanti di akhirat. Kita tidak tahu. Dan kesudahan orang-orang yang suka melawak itu kan juga kalau kita ngambil faedahnya banyak sekali kasus-kasusnya, kesudahannya kurang baik. Akhirnya kita melalui masalah-masalah berlaku. Sehingga itu betul-betul bukan menjadi suatu yang bisa jadi panutan dan tuntunan. Harus dihindari lawakan-lawakan hanya sekedar untuk membuat orang ketawa. Apalagi itu menjadi profesi yang ada dalam benaknya setiap saat, setiap waktu, setiap hari, bagaimana saya bisa membuat orang ketawa. Yang membuat berbagai macam konsep-konsep ya, untuk kemudian apabila ditampilkan akan membuat orang ketawa. Mungkin bagi sebagian orang, apa sih salahnya? Apa maksudnya perkara tersebut? Ya. Tanpa sadar seseorang dengan perkara-perkara itu akan mematikan hati, menjauhkan daripada Allah SWT. Karena terbiasanya dalam seseorang berdusta dalam ucapan, Allah berdusta. Dan musibahnya lagi adalah pada saat ini orang-orang yang menakuni profesi ini justru mendapatkan kedudukan di mata sebagian kaum muslimin, bahkan mendapatkan kedudukan. Padahal ancaman dari Rasulullah SAW begitu sangat berat. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faedah hadis ini pula, annahu yambaghi lil insan idza ra'a fitnatan aw khawafa fitnatan an yutrifa hadzal ladzi yakunu sababan li fitnati. Faedahnya pula adalah bahwasanya seseorang pantasnya apabila dia melihat satu fitnah, yaitu satu ujian, atau mengkhawatirkan pada dirinya ujian, hendaknya dia hancurkan sesuatu yang menjadi sebab tersebut. Tadi terambil dari surat pada Rasulullah, ya. Ada minabala, kan begitu kan kata keamanan. Langsung mencari tanduk dan dimasukkan ke dalam tanduk. Kalau khawatir akan terfitnah, ya kan? Ini faedah jadinya. Dengan sesuatu, maka hilangkan sesuatu yang menjadi asbab terjatuhnya seorang dalam fitnah. Dia libas seketika itu juga, sehingga atau dia takut sampai ke akar-akarnya dan dia buang. Perkara-perkara akan membawa pada fitnah. Ini yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Fa'ina Ka'ban lama qafa'ala nafsihi antamila fima ba'du ilaha dan malik wa yattakhidha alihi wa'afa wa tiha haraqaha radiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik bisa khawatir, mengkhawatirkan dirinya akan ada kecenderungan, kecondongan kepada isi daripada surat tersebut ada kata dosa setelahnya nanti. Ya. Kalau saat itu masih kokoh imannya, tetapi dia tidak tahu sampai kapan ujian tersebut, pemboikotan tersebut dilakukan. Ya. Kalau nanti pas kebetulan imannya mulai turun, kemudian dia ingin membaca kembali, ya tentunya surat tersebut ada di situ sampelnya raja. Ya, itu menjadi apa istilahnya, bukti bahwa surat tersebut betul-betul dari sang raja besar. Mestinya dibawa untuk kemudian suatu saat kalau memang dia kan datang ke raja besar dan menunjukkan suratnya. Kekhawatiran yang seperti ini menyebabkan Ka'ab bin Malik seketika itu juga mencari tempat untuk menghancurkan. Ya, dibuang ke tanggung, dibakar seketika itu juga. Nah, sekarang kalau kita bagaimana? Ujian-ujian itu kan banyak gambaran-gambarannya, contoh-contohnya. Maka ya tentunya kita harus bijak dalam perkara ini. Di saat kita mengetahui bahwa itu adalah ujian, ya, kita harus berusaha untuk menjauhinya. Jangan mendekat kepada ini. Jika perintah-perintah dalam Al-Quran pun untuk kita jangan mendekat kepada ujian, fitnah, zina misalnya. Allah menyatakan, wala taqrabu zina. Ada ayat wala yaznun, tidak pula mereka berbuat zina, ya, ya. Tetapi kalimat ini lebih daripada sekedar tidak berbuat zina. Jangan mendekati perkara-perkara yang akan membawa pada perzinahan. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati apa? Zina. Sehingga perkara-perkara yang akan membawa kepada hal tersebut harus dijauhi sejauh-jauhnya. Zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, dijauhi semua. Itu adalah sebab yang akan membawa kepada zina fals, zina yang hakiki. Mungkin awalnya hanya sekedar mata yang mandang, pikiran berimajinasi. Lama-kelamaan akan sampai kepada tangan yang meraba, kaki melangkah ke tempat maksiat dan terjatuh ke dalam perzinahan, perzinahan yang hakiki. Perkara yang merentah dirinya. Jadi hal-hal tersebut harus dihindari. Kalau mengetahui hal-hal tersebut akan berlaku pada perkara tersebut, jauhi. Pantas seketika itu juga. Di sini digambarkan oleh beliau tentang kisah Sulaiman. Wa minhu aydan ma jara li Sulaiman ibn Daud alaihi wassalatu wassalam hina ma'arida alaihi al-khair as-sadinatul jiyad. Di antaranya pula apa yang terjadi pada Sulaiman di Daud alaihi wassalatu wassalam, di saat aydan alaihi di hadapkan kepadanya, kepada Sulaiman, al-khail, yaitu kuda-kuda yang bersifat sortinah kudian, yang sangat gagah, lagi perkasa dan sangat tepat larinya. Kalau dilihat bentuknya luar biasa. Ada riwayat disebutkan bahwa sortinah kudian tersebut memiliki sayap. Wallahu a'lam. Diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi terkait dengan ayat idh 'alaihi bil 'asyi safinatul jiyaq kana 20 farsan data jeniha. Kuda-kuda tersebut berjumlah 20 ekor kuda yang memiliki sayap. Tidak kalah menjadi atau dari dalam tafsirnya dan diukur oleh Bukhari. Ada riwayat bahkan jumlahnya adalah istri naan papas 20,000. Allah wa. Dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah masih sangat muda belia waktu itu, dinikah oleh Rasulullah, masih bermain kekanak-kanakan, ya, punya mainan-mainan, ya, luar yang dijadikan sebagai apa istilahnya, anaknya gitu, dianggap seperti anaknya. Kalau anak-anak sekarang mungkin sudah sangat jauh ya, mainan-mainan mobil ini. Masalah ini masih ada ya? Masih ada anak-anak sekarang. Jangan, karena mereka sudah pakai HP sekarang. Nah, kecil 3 tahun sudah tidak nabi. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha ya, bermain dengan boneka-bonekaan ya. Dan di antara boneka tersebut ada kuda. Di situ ditanya oleh Rasulullah SAW, ada ya Aisyah. Kalau berarti apa ini Aisyah? Oh, ini anak-anak saya. Ini mainannya. Kemudian Rasul melihat di situ ada kuda memiliki sayap dari kain. Maka Rasul bertanya, apa yang di arwah tubuh? Lantas apa ini yang di tengah-tengah ini? Alat faros. Aisyah menjawab, itu kuda. Lantas yang di atasnya ini apa ini? Aisyah menjawab, janahan. Itu adalah dua sayapnya. Maka Rasul menyatakan, faros lahu janahan. Apakah kuda memiliki dua sayap? Alat Aisyah menyatakan, amma samita nabi Sulaiman khairun laha adliha. Tidaklah kau pernah mendengar bahwa Sulaiman memiliki kuda yang memiliki sayap. Fadhahikan Nabi SAW, hatta ra'aytu nawajidah. Nabi pun kemudian tertawa menjawab mendengar jawaban Aisyah sampai tampak gigi di dalam beliaunya. Betul-betul tertawa lebar mendengar kalimat dari Aisyah tersebut. Ini kalimat ini menunjukkan wallahu a'lam bishawab. Salah dohir itu adalah takrir, karena kalau itu adalah salah, ya tentunya Rasulullah akan meluruskan. Tetapi Rasul tidak, bahkan beliau tertawa lebar mendengar kalimat tersebut. Wallahu a'lam, apakah benar pernah ada kuda yang memiliki sayap, kita tidak tahu. Kuda mana yang memiliki sayap? Kuda sembrani. Apa? Pegasus. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas diriwayatkan demikian ya. Kalau ini riwayat yang sahih ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan tadi ucapan Ibnu Mata ini wallahu a'lam bishawab akan kebenarannya, bahwa dua buah ekor kuda milik Sulaiman memiliki sayap, dan itu begitu sangat dikagumi oleh Sulaiman. Yang kuda-kuda tersebut sangat disayangi. Baik. Di waktu asar itu dihadapkan kepada Sulaiman di waktu asar, faghafila bima uridu alaihi an salat, sehingga menyebabkan terlalaikan dari salat Nabi Sulaiman. Atau berarti sampai matahari tenggelam. Ya, ini disebutkan dengan kuda-kuda tersebut ya, melihat betapa sangat mengagumkan kuda-kuda tadi. Sulaiman alaihi salatu wassalam ya, apa istilahnya ya, sampai pada taraf matahari tenggelam belum melaksanakan sholat asar. Falamma ghabat asy-syams wa huwa lam yusalli al-asr, ja'a. Maka di saat kemudian matahari tenggelam ya, tanpa sadar itu ya, karena mungkin keelokan daripada kuda-kuda tersebut, tanpa sadar sampai tenggelamnya matahari. Wa huwa lam yusalli al-asr, dalam keadaan belum sempat sholat asar, da'abiha faja'ala yadri wa'anakoha wa suqoha intiqona minasi yuinasi. Nah, kemudian beliau meminta untuk dihadirkan lagi kuda-kuda dari intinya sholat asar ya. Dan kemudian beliau menyembelih kuda-kuda tersebut dalam rangka ini tentunya intiqona minasi, yang menyalahkan diri sendiri dan menghancurkan sebab-sebab yang membawa kepada kelengahan dan fitnah. Jadi samanya kisah ini dengan kisahnya Ka'ab bin Malik. Kalau Ka'ab bin Malik langsung membakar ya kan? Kalau Sulaiman disebabkan karena terpedaya oleh fitnah dunia ini berupa kuda-kuda yang sangat bagus, luar biasa ya, kemudian disembelih semua. Coba tidak lagi ada sesuatu yang akan membawa kepada fitnah. Ya, fitnah-fitnah itu dihabisi semua oleh Sulaiman. Ya, karena merasa bersalah yang sangat mendalam terhadap dirinya sampai istilahnya apa, menyebabkan sholat asarnya tertunda. Tertunda. Bukan karena kesengajaan ya. Sholat asarnya tertunda. semua disembelih sama Sulaiman, dua ekor tadi kuda. Karena aku itu kau mau nafsi Allah tidak hati-hatihi sahina kerjiana bihirlah. Karena ini intikam terhadap dirinya, menyalahkan dirinya dalam artian ini gara-gara kuda-kuda di dunia. Saya menjadi terkecoh dan terpedaya dan terlena olehnya, oleh dunia yang menyebabkan saya kemudian terlenakan dengannya dari dunia, dari Allah SWT, ini dari datangnya waktu sholat asar. Ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Shad ayat yang ke-32-33. Ir'udu 'alaihi bil 'asyi safinatul jiyad. Fa qala inni ahbabtu hubbal khair 'an dhikri rabbi hatta tawara bil hijab. Di saat dia datang kepadanya kuda-kuda yang sangat elok, menawan, sangat jalan dan lagi cepat jalannya. Kalau punya sayap bahkan bisa terbang. Maka Sulaiman menyatakan ini ahbabku hubbal khair. Sungguh aku diberi rasa cinta terhadap kebaikan. Apa di sini adalah harta. Ya. Jadi harta-harta adalah kuda-kuda tadi. Yang hal itu menyebabkan aku terlena dari mengingat Allah SWT hingga terbenamnya matahari. Rujuha alaih, kata Sulaiman, kembalikan kuda-kuda itu di hadapanku. Fakta kepemasan bisuti wal'ana. Maka segera kemudian beliau masakan itu artinya mengusap. Akan tetapi dalam tafsiran-tafsiran yang ada, masak di situ adalah menyebelinya. Jadi kuda-kuda tersebut semuanya disembelih oleh Sulaiman, dipotong leher dan kakinya. Falumim annaka idza ra'aita shay'an min nalika yasudduka 'an dzikrillah fa'budhu 'inda. Dan ini ada satu kisah yang bagus sebetulnya, ya. Ya, terkait dengan kisah Sulaiman, bahwa setelah Sulaiman melakukan hal tersebut, Allah ganjar dengan yang lebih baik. Artinya mantau kasayanillah awadullah khairan min. Ini yang harus kita yakini. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik darinya. Ini kan nikmat yang sangat besar. Sulaiman karena merasa dengan nikmat tersebut menyebabkan dia terlena, maka dia tinggalkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Apa itu? Kuda yang dinaiki ya, maka kekuatan sangat kencang sekali, luar biasa. Nah, Allah gantikan dengan awan yang dinaiki oleh Sulaiman. Setelah kuda-kuda ini disembelih sama Sulaiman, Allah ganti dengan awan. Ini bukan awan piton ya, pastinya awan piton. Ini awan dan Allah SWT bisa menaiki awan, dan awan itu bisa disuruh sama Sulaiman datang dan pergi semaunya. Dan di saat melakukan perjalanan dengan awan itu sekejap sudah, sekejap pagi aja itu perjalanan satu bulan ditempuh dalam hanya satu waktu pagi. Nanti pulangnya itu sudah perjalanan satu bulan lagi di waktu sorenya. Diganti oleh Allah dengan waktu yang jauh lebih baik di dunia ini masih. Ya. Tentunya khair itu juga nikmat dari Allah, ya. Khair yang bisa dinaiki dengan kecepatan tinggi dan luar biasa gagahnya itu tadi. Tetapi di saat hari itu menyebabkan terlenanya beliau dari dzikrullah. Beliau menyembelihnya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan yang lebih baik. Ya. Sehingga kita juga demikian, kalau ada sesuatu yang hilang dari kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, nanti yang lebih baik. Allah lalu ini musibah di wa khluq di khairan minha. ya Allah berikan pahala pada musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik dari ini. Jadi di sini Asy-Syaikh memberikan faedah. Intinya idza ra'aita shay'an min mali yasudduka 'an dzikrillah fa'abidhu 'indak. Jika kau melihat ada sesuatu dari hartamu menghalangimu dari mengingat Allah, maka jauhkan itu darimu. Di ayyi wasilatin, dengan apapun caranya. Takut hatta la yakun sababan li ilha'ika 'an dzikrillah, sehingga harta tersebut tidak menjadikan engkau terlenakan dari zikrullah. Kalau seseorang mau mencoba, karena ini merupakan sabda Nabi, pasti benarnya. Mantar kasihan illa aradallahu khairan minhu, dia akan pasti akan mendapatkan kebenaran daripada ucapan tersebut. Siapa yang meninggalkan sesuatu kepada Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Betul. Dalam segala aspek, dalam segala sisi, dalam segala perkara. Coba saja. Kalau seorang mengetahui bahwasanya ini, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ini perkara yang haram, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik tidak mesti lebih banyak, ya kan? Tapi lebih barokah. Katakan misalnya pekerjaan ini haram ternyata, saya baru tahu setelah ngaji. Ya, tinggalkan, ya. Tawakkalah kepada Allah, tinggalkan karena Allah. Allah yang akan menggantinya dengan yang lebih barokah. Ya. Dengan yang lebih barokah, syukur-syukur lebih banyak juga. Bisa saja. Fa innal ladzi yulhi 'an dzikrillah khasarah, karena semuanya sesuatu yang merenahkan dari zikrullah itu pasti kerugian, walaupun besar nilainya. Tapi kalau dia terkandung padanya merenahkan daripada zikrullah, ya, pekerjaan menabrak waktu sholat misalnya, sampai apa istilahnya dilarang sholat bahkan untuk pri atau untuk kerjasama orang, ini jelas kosar. Seberapapun nilai dan hasil yang bisa diambil, bisa kemudian seorang meninggalkan sholat, kosar, kerugian. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika hum al-khasirun. Siapa yang melakukan itu, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.